Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Penting kain pimpin membara Nunggu mulung

Terima kasih. Kasugri pamiyarsa sadaya nyangakeun pamunut lagu anu salajengna dina lagu Amplop B. tepang munggaran duh di pesimpangan tepung-tepung deui harita manggung raya gue. Waktu di mana itu tekan kata? Kapan diduga-duga? Mundut ya, lagu diserat maamplok biru. Wah, iplik-iplik na. Iplik-iplik na cilaka amun digugur. Tedisangka serat biru kanggo api jen. Bye. Jangan mengulang, ayah itu. pinuko hiro ger ngabantu raga ura supaya segala terang Allah maparina rasa ger wadah nikmatna dunya bawaan jaga di akhir geni kernyaksian laku orang rasa bakal cuma rita dina hade dina goreng Awak yang panariknu sifat Allah Maha Pengahar sarana Maha Uninga Uninga nangaliputan kasakabe kaaya anu lahir anu batin margi Allah atos janji kasih sahat anu niat nyuk ceruk jalan kamantenan lahir hubungan jeung jalmi batin hubungan iman-imana ka malaikat diterangkan dina Quran teu ibuan teraman teu awewe talalaki teputra siga luhura sabab naga duka nafsu kitu deui teu sakuatan acan mau tara geri didamelna teu jasana lamun ieu papakem teh teu dijaga karosuana kusakabe nak uminin ari sifat anu wajib nu mustaqil jeung nu wenang diterangkeun ka umatna kakijina sifat sidi Rasul teh wajib benerna mustahil Rasul teh bohong kadua sifat amanah katiluna sifat tabligh Rasul wajib ngadugikeun mustahil Rasul nyumputkeun angga hota betusaha di pati kuno kawasa kitu akidah nu mukmin kitu sifat patona Rasul teh wajib pinterna mustahil sifat balana lamun aya Rasul bodo mok kuat cekel hukum nanya kalau hujan jangan ngelekan musuhna air buat tiup panah isopi alam dunia jadi genjlong gunung-gunung cing jarum ke jagat iot jadi hiji jeng cahila langit jembentang. angin rinti nunabak pucuk samara basah mali Monento gugup kai nahia pria getar hati amin kuhayang mata nyerita Now mun milampah kasabaran tangtu menang cobi bae abdi pasrah ka nu agung bapak lah upami tekeng ngampun lain ngarepkeun ka pasti sadapat sukarela sanajan sareku benang dipungkir deui ngabantah sapangaresana lantaran gesin pasti kudrati maha kawasa dipuji sing horeng geuning ngolembar lali teu daek piduli sulaya tina panjangkan wasih dipulang sengit dulu bila layan urang tang tu bisa numo tepang deui teu kena papanjangan jungjunan pinas titik musik kadar tinggi.